Jadi yakin Allah yang ngebagikan rezeki, yakin. Kenapa kita cari muka orang? Orang tuh tidak bisa ngasih rezeki, orang tuh cuma jalan rezeki. Seperti ibu bapak nggak bisa menciptakan kita. Bagaimana menciptakan kita? Gambar anak juga nggak bisa, bikin sehelai rambut aja nggak sanggup. Yang menciptakan kita Allah, hanya lewat ibu bapak. Sama rezeki juga. Makanya kalau kita ingin rezeki kita selalu dicukupi, lepaskan hati dari cari muka manusia. Lakukanlah yang baik, benar, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dihargai orang, bukan untuk dipuji orang, bahkan bukan untuk dibalas budiin orang. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Allah pasti tahu. Pasti tahu. Makanya orang yang ikhlas melakukan apapun bukan untuk penilaian, penghargaan, imbalan manusia, tapi Allah saja. Nanti Allah gerakan, pasti datang kok. Apa yang akan diberikan Allah kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dua, ibadah yang bagus. Jadi kalau ada masalah, jangan dulu mikirin masalahnya. Karena masalah, Allah udah tahu belum masalah kita? Jawab. Udah tahu belum masalah kita? Udah, karena masalah itu pun terjadi dengan izin Allah. Contoh perut. Allah udah tahu nih kita punya perut karena dia yang bikin. Allah tahu kita lapar. Makanya didatengin makanan dari kecil sampai sekarang, iya kan? Sampai tua nanti ada deh. Nanti tua udah susah disuapin. Udah gak bisa disuap, diinfus. Gak bisa diinfus, ya udah habis, berarti dikubur. Udah selesai. Sebelum waktunya meninggal, ada terus rezekinya. Nah, makanya ada masalah, langsung periksa. Ibadah saya bagus tidak? Masalahnya, kita tuh ibadahnya seenak udel. Udah jarang, gak benar. Iya kan? Sholat seenaknya. Kadang gesit. Oh, bos. Aduh, udah belum nih Fatihah. Kayaknya sih udah sih. Biarin deh. Allah Akbar. Udah ruku, lupa malah baca at-tahiyat. Kok terunjuk di sini? Biarin. Semi Allah. Bayangkan. Kita ini zikir seenaknya. Sholat seenaknya. Padahal nih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak sekali-kali kuciptakan jin dan manusia agar semua kegiatannya jadi ibadah kepada Allah. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Sholat bagus, amalan-amalan ibadah lain, udah yakin datang. Tapi itu teman saya ibadahnya bagus, kok rezekinya nggak banyak? Nggak perlu banyak rezeki itu, yang penting cukup. Buat apa banyak? Yang penting cukup. Mau, ibu mau punya sepatu banyak, tapi nggak ada yang cukup. Mungkin tetap nyeker kan? Gak penting banyak, yang penting cukup. Mau nyumbang 2 miliar cukup. Mau bikin asrama santri 10 miliar cukup. Mau menghajikan 50 orang cukup, benar? Sekarang banyak tapi gak cukup, gak ada apa-apanya. Makanya yang paling penting ibadah yang bagus. Udah, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Makin banyak keperluan, makin bagus ibadahnya. Allah lihat tidak kita sujud kepada dia? Allah lihat tidak kita sholat tepat waktu? Allah lihat tidak malam hari kita munajat? Allah lihat tidak kita benar-benar memohon kepada dia? Demi Allah, pasti Allah lihat. Langit bumi ini milik Allah. Orang-orang yang gak punya iman, yang kerjanya zalim aja dikasih, bagaimana mungkin kita yang sujud, yang mau minta kepada dia gak dikasih? Dan datangnya pemberian kepada Allah tidak harus cocok dengan keinginan kita, karena keinginan kita sering nafsu. Gak keinginan kita tercapai. Yang terpenting itu yang terjadi. Halo? Betul? Gak penting apa yang kita inginkan terjadi. Yang penting itu yang terbaik menurut Allah, itu yang terjadi. Buktinya di perut ibu beres kalau Allah urus, ya kan? Asal bapak tahu aja pak, kita tuh nggak ngerti tentang tubuh ini. Bapak pernah lihat bulu matanya? Yang asli? Belum. Kita nggak tahu keperluan. Tubuh ini 100 triliun sel. Banyak dan beres. Keperluan kita makan, minum, remeh temeh, ya kan? Dan beres kalau kita ibadahnya bagus. Makanya usahakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Iya, salat. Dah. Ada yang penting lah. Salat. Coba kalau manggil anak, "Nak, sini, Nak." Cuek aja. "Nak, sini," malah nonton TV. "Hei, Nak, sini," malah berbaring. Kira-kira dikasih uang enggak oleh kita? Ini anak bandel, mau dikasih aja enggak mau. "Pak, ini Bapak." Misalkan manggil istri, "Bu, ini uang." Cuek aja ibu, malah nonton TV. "Ibu, ini rezeki." "Ini rezeki," malah jutek. Hayya lal falah. Ayo, sini sujud. 5x5 menit, 25 menit, sehari, 24 jam, hanya satu bagian untuk Allah, 47 bagian untuk kalian. Kalau sholat bagus, tepat waktu berjamaah, beres tuh yang 47. Allah udah tahu apa yang kita perlukan. Allah udah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan hanya Allah yang menggenggam segala-galanya. Makanya banyak masalah sujud yang lama. Bangun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu saat mustajab, Pak. Tahu? Doa itu bisa merubah takdir. Bapak kalau di sini tiap malam tahajud minta, "Wahai Allah, Engkau pemilik segala-galanya." Minta apa saja. Anak jauh di rumah, keluar di rumah, tapi doa dari di sini bisa membuat hati anak jadi soleh. Jangan sia-siakan. Zikirnya juga yang bagus. Daripada ngobrolin orang, ngobrolin orang kelamaan tuh bikin kotor hati. Pengen enak, mendingan ngobrolin Allah. "Ih, Allah baik ya. Kita udah banyak dosa juga, tetap aja dihidupin, dikasih rezeki." Bagusnya kan modal kita disambar petir ya. Pilih nesetung. Benar. Kalau Allah hitung-hitungan, ini mata yang penuh maksiat udah gak pantas punya mata. Telinga ini udah pantasnya tuli. Lidah ini udah jebol nih. Pita suaranya karena ngomong gak benar. Tapi dicukupi terus. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu tentang jaminan Allah. Sholat yang bagus, zikir yang bagus, munajat yang bagus, baca Quran yang bagus, amal-amal yang ikhlas, demi Allah, setiap perbuatan pasti disaksikan oleh Allah. Dan Allah maha baik, lebih dari yang kita duga, asal kita jadi ahli ibadah yang ikhlas istiqomah. Amin. Subhanallah, subhanallah. Padahal setiap saat kita baca "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," Allah disembah terlebih dahulu, kemudian kita mohon pertolongan. Tapi tanpa kita sadari, selama ini kita memaksa Allah untuk memberikan sesuatu ke dalam diri kita tanpa melalui ibadah. Lantas sesungguhnya siapa yang tidak tahu diri? Pemirsa, itulah tadi us yang kedua, yaitu ibadah yang bagus. Bagaimana dengan us-us yang berikutnya? Tetaplah